Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar fi hal ghayatul ikhtisar karya Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah. Far'un hukmu taqraril wulugh. Hukum pengulangan jilatan anjing. Yaitu bukan anjingnya yang di kasih hukum, melainkan apa yang semestinya kita lakukan kalau ternyata anjing tersebut berkali-kali menjilatinya. Taib. Menjilati bejana maksudnya. Qala rahimahullah, law walagha fil ina'i kilabun aw kalbun miraran fa fihi khilaf. Teksnya ketemu kan? Baik, law walagha fil ina'i kilabun aw kalbun miraran fa fihi khilaf. Kalau misalnya ada kilab, anjing-anjing, berarti enggak lebih dari satu dia. Aw kalbun atau seekor anjing. Menjilati wadah. Dan satu ekor anjing ini menjilatinya miraran berkali-kali. Kalau banyak anjingnya ya berkali-kali pastinya, kalau banyak anjingnya ya enggak cuma satu anjing soalnya. Tapi ini satu anjing berkali-kali. Fa fihi khilaf, maka terjadi khilaf. Ar-rajih, yang rajih adalah yakfi sab'un. Cukup 7 kali basuhan, 7 kali cucian. Karena repot ikhwan, kalau misalnya antum harus dikali lipatkan 7 kali berapa kali jilatan. Sok. Ya. Ngumpul di sini ada 7 anjing. Semuanya sedang ngejilatin wadah makan antum misalnya. Berarti 7 kali 7 49 kali cuci. Ya. Itu langsung aus, itu langsung warna nampannya langsung hilang. 749 kali cuci, masya Allah. Maka yang rajih adalah yakfi sab', cuman 7 aja. Ya. Walaupun banyak anjingnya. Walau waqa'at najasatun ukhra fil ina'i alladhi walagha fihi al-kalbu kafa sab'un. Kalau misalnya terwujud pada bejana tersebut suatu najis lainnya, jadi ada najis ekstra ya di wadah yang dijilat oleh anjing, maka tetap cukup 7. Apa contohnya ikhwan? Contohnya apa ikhwan? Misalnya di suatu nampan atau ada penggorengan atau gimana itu, anjingnya ngejilat, ada bayi yang BAB di situ atau pipis di situ, ya mungkin nggak? Ya mungkin aja, kalau dimungkinin mungkin kok. Kemudian anjing itu karena mengunus-unus, kok kayaknya baunya enak nih, dijilat sama dia. Maka apa kata mereka? Kafa sab'un, cukup 7 aja. Karena najis tambahan ini, najis kencingnya bayi atau kencingnya orang ini, itu tidak menambah kuantiti dari basuhan. Ente kenapa sih bro? Hah? Makan mulu kerjanya. Ya kemudian, walau kanat najasatul kalbi ainiyatan. Nah, kalau ternyata najis anjing ini ainiyah. Apa najis ainiyah? Najis yang bisa dilihat oleh mata. Oke? Okay? Kemudian falam tazul illa bi thalathi ghusalatin, dan tidak bisa hilang itu najis ainiyah kecuali dengan 3 kali basuhan. Contohnya misal masalan 3 kali basuhan baru hilang tuh najis ainiyahnya, maka husibat wahidatan, maka dihitung cuma 1. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih dalam mazhab. Paham baik-baik. Ketika anjing menjilat bejana, tiba-tibanya dia batuk-batuk, keluar dari mulutnya ambel. Kan tulisannya umbel, bacanya ambel. Ya kan, keren kan? Ambel. Do you know ambel? Bulhum. Keluar cairan batuknya tuh. Oh, batuk. Ya, kalau tersedak tuh anjing, keluar cairan batuk. Nempel lah di dinding bejana. Dan antum tahu itu bekas umbelnya. Nih. Maka ikhwan, dalam mazhab anjing total najis, oke? Nah, ini yang keluar darinya apa? Najis. Maka ada najis tambahan, dan najis ini najisnya dari anjing dan sifatnya ainiyah, bisa dilihat dari oleh mata. Maka antum bersihkan itu umbel pakai ini, ternyata nempel tuh umbel. Ya. Antum baru bisa bersihkan sampai 3 kali ginian, 3 kali basuhan gitu, baru dia bisa hilang tuh umbel. Maka dalam mazhab ini, pembersihan umbel itu baru tergolong 1 kali dari 7 kali. Gimana, Bib? Hah? Kayaknya antum kok tentang anjing antusias, karena gak tahu ada apa. Iya. Tadi tentang asma Allah, tentang sifat Allah kalam, kayaknya kurangnya. Tapi ketika dengar anjing, kayaknya antum mulai... Ada apa? Oke? Walau walagha fi syai'in najasahu fa asaba dhalika syai'un akhar najasahu wa wajaba ghuslu dhalika al-akhara ghuslu dhalika al-akhari 7. Kalau misalnya anjing tersebut menjilati sesuatu yang dia najiskan, فَأَصَوْبَ ذَلِكَ شَيْعًا أَخَرْ, dan sesuatu tersebut yang udah dia najiskan oleh anjing ini mengenai benda lain, maka menjadi najis berantai. Najasahu. Arti gak ya, kawan? Ingat, dalam mazhab Syafi'i, jilatan anjing atau penajisan oleh anjing itu mutlak untuk semua kasus, bukan dalam konteks bejana saja. Diingat, ini mazhab Syafi'i kayak gitu. Maka kalau misalnya anjing tersebut makan bakwan atau ngejilatin bakwan atau daging, maka wajib dicuci dalam mazhab Syafi'i 7 kali. Dan ternyata setelah itu daging tersebut yang masih belepotan dengan liurnya anjing, daging tersebut ditaruh di kulkas dan nempel dengan buah misalnya, maka buah tersebut mutanajis juga karena terkena dengan efek najis yang ada di daging yang telah dijilat oleh anjing. Sampai sini paham, ikhwan? Maka dalam mazhab Syafi'i ini najis berantai, kena dia najisnya, wa wajib ghuslu dzalikal akhari 7, wajib untuk mencuci 7 kali juga untuk apel tersebut. Gimana, Rafi? Paham gak, Irfan? Rafi? Paham tak? Walau walagha fi ta'amin jamidin ulqiya ma asabahu wa ma hawlahu wa baqiya al-baqi ala taharatih. Kalau misalnya si anjing ini menjilat ke suatu makanan yang jamid, apa? Makanan keras, jamit, keras, makanan yang keras, bukan makanan kayak kuah atau kayak bubur, bukan. Apa contoh makanan? Ya makanan yang ya kue keras, kue kering, rocker misalnya, roti kering. Ya. Dijilat itu sama anjing itu. Maka wajib untuk antum buang bagian yang terkena dan yang sekitar yang kena dengan itu. Ya. Contoh, antum membuat bakso besar. Ya, gempal besar segini, ya. Isinya beranak telur. Kemudian ada anjing datang dan menjilati bagian sisi kanan ini. Maka ulqiya ma asabahu. Yang kena dengan jilatan anjing ini itu wajib untuk dibuang. Wa ma haulahu dan sekitarnya sebagai ihtiyat, kewaspadaan. Dibuang semua. Sisanya apa? Masih apa? Masih suci. Boleh dimakan. Itu ketika antum tidak punya apa ya, kepastian. Ya. Boleh jadi semuanya kena gitu loh. Atau antum sangat ragu dan enggak memungkinkan, dah. Udahlah. Ya. Misal antum ada loyang isi agar, loyang, tahu loyang? Isi agar kan? Itu jamit enggak? Jamit dia. Kan udah keras nih. Belum pas, bukan pasnya air, udah keras. Dijilat sama anjing. Kan kalau keras, kalau keras kan enggak berpindah kan najisnya kan? Tapi antum tahu ini anjing ngejilatnya lama nih. Dan antum perhatikan semuanya basah. Maka zon rojihnya kayaknya semuanya kena. Antum buang semuanya. Loyangnya buang enggak loyangnya? Jangan, karena enggak dimakan. Loyangnya ini enggak. Bahkan loyangnya enggak kena mungkin. Gitu. Walau adkhala kalbun ra'sahu fi ina'in fihi ma. Nah, kalau misalnya seekor anjing memasukkan kepalanya ke suatu wadah yang di dalamnya ada air. Apa contohnya? Ember. Ya. Antum habis nimba, kalau masih ada timbaan ya. Dah, antum taruh dulu nih sini. Lah, ada anjing kemudian datang. Kemudian anjing itu memasukkan kepalanya ke dalam ember. Airnya sih udah tinggal sedikit sih. Maka masuk tuh kepala itu. Di dalamnya ada air memang. Walam yu'lam hal walagha fihi amla. Tapi tidak diketahui secara pasti apakah ini anjing itu menjilat atau enggak di dalam ember itu. Faham enggak, ikhwan? Gitu kan? Antum juga enggak bisa nanya sama anjing itu. Jing. Ngejilat enggak lo? Dia enggak tahu apa-apa. Antum jilat enggak tadi? Ya. Nah, kita gimana caranya untuk gimana kita bersikap dalam kasus ini? Fa in akhraja famahu yabisan lam yuhkam bin najasah. Lam yuhkam bin najasah. Kalau siap, jadi pas antum hari, "Hei, anjing. Kurang ajar kamu." Dia langsung mendongakkan kepalanya. Ketika akhraja famahu, dia mengeluarkan moncongnya, ternyata basah. Ternyata kering. Ya habis kering atau basah? Kering. Rutop basah. Ya udah ya habis kering. Kalau kering mulutnya, moncongnya, maka enggak dihukumi najis. Ya kan? Oh iya kering ya, gitu kan. Net mulutnya anjing kering ya. Berarti kamu enggak ngejilatin kan? Gitu kan. Dijawab sama anjing, "Iya Mas, enggak Mas," gitu. Hah? Jadi siluman ya. Kemudian yang nanya tadi malah dia menggonggong malah. Baik. Wa kadza in akhrajahu ratban. Ala rajih. Begitu pula kalau misalnya pas anjing itu mengeluarkan moncongnya ternyata basah, itu juga tidak dihukumi najis itu. Basah mulut. Loh, kok bisa gitu? Ayo, kenapa bisa gitu? Padahal lah, kan mulutnya basah. Maka kata beliau, li'annal asla adamul wuluh, adamul wuluh. Karena pada asalnya, hukum asalnya dia tidak menjilat. Wa baqa'ul ma'i 'ala thaharah, dan tetapnya air di atas kesucian. Tapi ana agak berat untuk yang ini. Kenapa? Kalau misalnya basah, apalagi airnya juga air tawar, basahnya basah tawar gitu. Maka kan anjing itu rata-rata nggak memasukkan kepalanya ke wadah kayak gitu, kecuali dia pasti mau menjilat kan? Iya, jadi ini bukan masalah asalnya apa gimana, tapi memang karakter anjing mesti gitu. Nggak ada anjing masukin moncongnya ke ember untuk tamasya misalnya, nggak ada. Ya untuk minum air, gitu, untuk menjilat. Hah? Iya tetap, iya kena lidahnya doang. Iya jadi kering kelihatannya kan. Tapi biasanya kan anjing ini gini, ya kan? Jadi tetap agak tetap kelihatan basah biasanya. Cuman okay lah kalau misalnya kelihatan kering, okay, kita nggak hukumi. Kalau kan kering ya, mungkin aja dia cuman apa ngendus bisa, ya kan? Tapi kalau kelihatan basah, ana lebih memberatkan ke yang najis. Kenapa? Karena zahirnya iya gitu. Kan kok basah? Zahirnya iya gitu loh. Nah, supaya paling simpel sih tanya dia. Antum tadi jilat apa enggak? Sebenarnya paling simpel gitu. Cuman dia ini enggak mau. Ya. Warutubatu fihi yahtamilu annaha min al-abih. Dan basahnya moncongnya itu ada juga kemungkinan bahwa itu ludahnya dia, bukan dari air di bejana. Fala yutrahul aslu bisyak, maka tidak bisa yang asal dihilangkan karena adanya syak. Tapi Allah alamana lebih condong ke kalau ada yang berpendapat sebaliknya, ada sebaliknya mungkin. Wa qawlu syekh, dan perkataan syekh, ihdahunna biturab, salah satunya dengan debu atau tanah. Maka ini yaqtadi al-iktifa'a fi ta'firi bi ghairil ula wal akhirah. Maka ini sudah mencukupkan untuk melakukan ta'fir, yaitu apa namanya, antum boleh menggunakan tanah juga di selain pertama dan terakhir, di antaranya boleh. Qala fi asli ar-raudhah wa yustahabu an yakuna turabu fi ghairi sabi'ati wal ula awla, dianjurkan, disukai untuk menggunakan tanah atau debu selain sabi'ah, di pencucian yang ketujuh, karena itu ngotorin. Wal ula aula, dan yang paling pertama, kalau misalnya dia pakai debu untuk pembasuhan paling pertama, maka itu lebih baik. Qalal isna'i wa jawazu ta'fir fi ghairi al ula wal akhirah mardudun dalilan wa naqlan. Pembolehan membasuh dengan debu atau tanah selain awal dan akhir itu ditolak. Jadi Isnawi enggak setuju. Enggak boleh. Cuman ada di awal dan akhir saja. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam enggak bisa. Itu tertolak secara dalil dan secara naql. Yaitu naql di sini maksudnya nasnya Syafi'i. Naql di sini bukan maksudnya Al-Qur'an Sunnah, bukan, tapi nasnya Syafi'i. Contoh, liana riwayat arba, ada empat riwayat. Yang pertama, ulahunna, yang paling pertama. Yang kedua, sabi'atu biturab, yang ketujuh dengan debu. Ya, itu yang disebut dalam riwayat Muslim, afiruhu thaminata biturab. Ya, karena yang ketujuh ini campur debu juga, turab juga. Atau turab dulu, baru debu. War riwayatu thalitha, yang ketiga, ulahunna ukhrahunna biturab. Yang paling pertama atau salah satu dari tujuh kali itu dengan turab. Nah, tapi ini riwayat Daraqutni. Dan ini nih sanadnya sahih. Yang keempat, ihdahunna, salah satunya. Maka di sini, kata Lisnawi, okay, ada dari riwayat Daraqutni ada. Dari terakhir nomor empat juga ada. Ihdahunna, Salah satu berarti kan bebas, nomor 2, 3, 4, 5, 6, ya boleh. Tetapi kata beliau-beliau, fa'ala taqdiri thubutiha, kalaupun itu hadis itu benar, hadis itu mutlaqah, mutlaq. Ihdahunna, salah satunya, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, silakan yang main, yang mana kamu mau. Tapi hadis mutlaq ini, quyidat bil'ula wal-ukhra, diikat, ditakyid dengan pembasuhan pertama dan pembasuhan terakhir. Ini yang disebut kata mereka, ada dalil mutlak dan dalil muqayyad. Kalau dalil mutlak dan dalil muqayyad bertemu dalam satu permasalahan, maka harus dibawa ke dalil yang muqayyad. Maka kata Isnawi apa? Lebih baik, fala yajuzu al-udulu ila ghairihima. Tidak boleh menyelisihi, berpaling dari awal ataupun akhir. Antum imma kalau mau misalnya mencuci bejana bekas anjing, imma di awal, imma di akhir, bukan di 2, 3, 4, 5, 6, bukan. Littifaqi al-qaidaini ala nafiha. Wa amman naql, tadi dalil syar'i al-Quran sunnah. Al-Quran sunnah. Sekarang dalil naqli dari nasnya Imam Syafi'i rahimahullah. Faqad nassa Syafi'i ala ta'yin al-ula wal akhirati fil buayti wa kadha fil um. Al-Imam Syafi'i telah memberikan nas untuk menta'yin yang pertama dan terakhir saja dalam pembasuhan bekas jilatan anjing di bejana. Itu sebagaimana dalam kitab Al-Um, kitab Mukhtasar karya Al-Buaiti dan juga kitab Al-Um. Wa akhadha binassil bihadha an-nass jama'atun minal ashab, dan sebagian dari ashab Syafi'iyah mereka mengandalkan nas ini, yaitu dalam mazhab Syafi'i pendapat beliau hanya menyatakan hanya apa, bahwasanya mencuci ini cuma di awal atau di akhir, khalas, tidak di lainnya. Di antara yang mengikuti beliau Az-Zubaydi, Al-Mar'ashi wa Ibnu Jabir, fa dzabata anna hadza mazhab Syafi'i, maka inilah mazhab Syafi'i, yaitu bahwa saya membasuh atau pencucian untuk jilatan anjing hanya di pertama dan terakhir. Di tengah-tengah tidak bisa, tidak tepat. Fata'ayyana al-akhdh bih. Wa qawlu asy-syekh wa yughtasalu min sa'irin najasati marratan wahidatan ta'ti 'alaihi wa thalathu afdal. Bagaimana dengan najis lainnya? Selain najis anjing dan babi, maka dibasuh dari semua najis-najis itu, sekali saja kamu basuh. Bagus kalau tiga kali, bagus. Contoh misalnya cebok, sebenarnya sekali cukup, tiga kali bagus. Tapi kalau sekali kayaknya anda nggak yakin. Qadmarro dariluhu wa kaifiyatul ghusl. Wa qawluhu wa thalathu afdal, yang ketiga lebih afdal. Kenapa? Li'anna dzalika izalatu najas, karena itu bisa menghilangkan najis. Fayustahabbu at-tathlitsu fiha kal ahdats, maka dianjurkan tiga kali sebagaimana hadas-hadas juga seperti itu. Ya. Karena dzalika mustahabbun 'inda asy-syakki fi an-najasah, karena hal tersebut dianjurkan kalau misalnya terjadi keraguan terhadap hal yang najis. Fa 'inda tahaqquqiha aula. Maka untuk merealisasikannya itu lebih baik. Tiga. Wahada fima idza zalatin najasatu bil ghuslatil wahidah. Ini dianjurkan tiga dan diperbolehkan satu. Ini untuk konteks keadaan ketika najis-najis tersebut bisa antum hilangkan cukup dengan sekali. Tapi sunnahnya tiga kali. Amma idza lam tazul illa bi thalas. Adapun kalau misalnya tidak bisa hilang itu najis kecuali dengan tiga kali, maka wajib tiga kali, wajib ats-tsalatsah. Wa yustahabbu ba'da dzalika tsaniyatun wa tsalitsah, maka dianjurkan setelah itu boleh dua kali lagi, boleh lima kali, boleh tiga kali lagi setelah hilang, setelah penghapusan atau penghilangan atau pencucian tiga kali. Begitu ikhwan. Ada soal ikhwan? Alwi? Enggak ada. Enak suasananya? Enak kan tuh ada kipas, enak. Anak jadi ketularan ini. Nyaman soalnya ini. Abis ini soal ada makanan, soal fresh lagi insyaallah. Iya. Kok ini dibahas ya? Maksudnya Itu kan antum tinggal di kali sari. Kalau antum tinggal di ladang-ladang, beda urusan. Iya, kali sari beda. Ya. Benar. Coba antum tinggal di pos polisi atau di mana, di tempat yang, atau di medan, atau di tempat-tempat penjagaan kebun sawit atau di mana. Apa anjing di kebun sawit bicara enggak? Heeh. Bukannya biasanya antum di situ kan? Lah kan, oh di ini ya, apa karet ya? Nah, karet. Di kebun karet biasanya ada? Enggak ada. Ada. Lah itu antum ngapain di sana terus? Gitu. Bisa jadi ada. Iya. Tapi sebenarnya orang Islam boleh gak sih biaran? Enggak. Haram. Kecuali ya konteks yang dikecualikan Nabi SAW. Ya berburu, ya penjaga ladang, dan mungkin kebutuhan darurat seperti pelacakan untuk polisi. Ya mungkin. Tapi itu kan pelacakan untuk polisi itu kan, itu bukan dalam rangka melihara anjing sebenarnya. Memanfaatkan anjing. Iya. Itu. Dan itu bukan hobi. Ya kan? Polisi pakai anjing pelacak, ini hobi saya nih. Enggak. Iya. Gitu, ya. Tapi mungkin ada keuntungannya kalau misalnya kita melihara anjing. Tapi harus dengan alasan yang syar'i. Ya, jadi kalau antum misu-misu gampang. Kalau antum marah-marah, ya itu ada anjingnya. Anjing gitu kan gampang. Iya. Ya kan? Jadi enggak usah ditimpalkan ke orang, enggak usah. Ada pelampiasnya ke anjingnya. Iya, anjing lu, dasar lu anjing. Ya. Enggak tahu anjing kemudian nge-reply. Dasar orang. Ya, Bib. Ya. طيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته